بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرب النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس والثلاثون حديث yang ketiga puluh enam عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya barang siapa yang memberikan bantuan pertolongan kepada seorang mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia ini nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan melepaskan dari orang tersebut salah satu kesusahan di antara kesusahan nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin dan barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap seseorang yang dililit utang yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah niscaya Allah akan juga memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Nah, jika seseorang berutang kemudian diberi kemudahan, kelonggaran, nah, apa maksudnya jatuh tempo kasih lagi kesempatan atau mungkin ya dikurangi ya sekian setengahnya kah atau lebih atau kurang daripada itu, yang jelas diberikan kemudahan. Maka Nabi mengatakan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan memberikan kemudahan pada orang itu di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman dan barang siapa yang menutupi aib ya kekurangan seorang muslim satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah pun akan menutupi kekurangannya, aibnya orang itu di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam bantuan seorang hamba selama si hamba itu dalam bantuan saudaranya. Naam. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا dan barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ niscaya Allah akan mudahkan orang itu jalannya menuju surga. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ dan tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, itu masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum ataupun saling mengajarkan di antara mereka mempelajari ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah dan mereka diliputi rahmat Allah azza wajal, wa haffathumul malaika dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu biman 'inda dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya itu di hadapan para malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluhu, dan barang siapa yang telat lambat dalam beramal, lam yusri' bihi nasabu, niscaya nasabnya tidak akan mempercepat dia untuk mengangkat derajatnya. Rawahu Muslim bi hadzal lafzi. Naam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya penjelasan terhadap hadis ini, beliau mengatakan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wal karbu ya'ni asyidda wad dhiq wad dank. Nah, siapa yang memberikan ya kelonggaran jalan keluar solusi ya, terhadap seorang mukmin qurbatan min qurabid dunya. Apa itu qurba min qurabid dunya? Kata beliau al karb adalah asyidda, syidda. Nah, ya ini apa keadaan yang genting, syidda, keadaan yang ya susah, wadiq, wadank, kesempitan. Jadi barang siapa yang memberikan kelonggaran terhadap seorang mukmin yang dalam keadaan dia sulit, ya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah pun akan memberikan apa? Kelonggaran pada orang tersebut nanti pada hari kiamat dari kesempitan dan kesusahan yang dihadapi nanti pada hari kiamat. Ya, nah. Wat tanfis man naffasa, apa itu naffasa? Wat tanfis mana izalatul khurbah, menghilangkan kesusahan. Wa raf'uha, dan mengangkatnya. Jadi kita berupaya menghilangkan dan mengangkat kesusahan yang ada pada saudara kita tersebut. Dan dikatakan mukmin, orang yang beriman, berarti apa? Jika kita berupaya untuk membantu orang tersebut dari kesusahannya, maka Allah pun akan membantu kita pada hari kiamat ya untuk menghilangkan kesusahan yang kita hadapi. Wa qawluhu min qurabid dunya ya'ummul maliyya wal badaniyya wal ahliyya wal fardiyya wal jama'iyya. Min qurabid dunya, dari kesusahan-kesusahan dunia, ay ya'ummul maliyya, baik yang berkaitan dengan harta. Dia susah dalam masalah ekonomi. Apalagi di masa-masa, orang bilang masa-masa paceklik, masa-masa pandemi seperti ini, ya. Nah, saya terkesan dengan apa yang disebutkan oleh Bapak Presiden ya di Instagramnya yang sempat menyebar beberapa hari ataupun beberapa pekan yang lalu, bahwa hendaknya di masa-masa seperti ini untuk mereka banyak berbuat baik, bersedekah. Sahih. Nah, saat ini orang merasakan bagaimana sulitnya ya ekonomi. Nah, ada panen tapi harganya anjlok. Naam. Wallahul musta'an. Ada panen tidak bisa dijual. Kenapa? Sebagian tempat PSBB. Ya. Naam. Fal muhim, ya, orang merasakan dampak daripada ya apa yang menimpa dunia saat ini, bukan hanya di negeri ini. Bukan hanya menimpa kaum muslimin, bahkan manusia pada umumnya. Nah, maka apabila kita membantu mereka-mereka yang mengalami kesulitan, kata beliau, ya ummul maliyah, mencakup bantuan berkaitan dengan harta, wal badaniyah, ataupun berkaitan tentang ya tubuh badan mereka, ya lagi susah. Nah, dia mungkin lagi sakit, pun dia berupaya diobati. Nah, wal ahliyah, ataupun kesusahan yang dihadapi berkaitan dengan ahl, keluarga. Ya mungkin ada saja sebagian orang ada masalah dengan keluarganya. Nah, hubungan dengan mertuanya kurang bagus, ataupun orang tuanya, ataupun saudaranya, nam, ataupun bahkan istrinya, anak-anaknya, kemudian dia dibantu supaya ya hubungan mereka menjadi baik, maka ini semua paham masuk dalam kategori kurabid dunia, kesusahan dunia. Wal fardiyah ataupun baik secara individu, wal jama'iyah ataupun secara jama'iyah, ya apa ya, jama'iyah masyarakat ya, nah pada umumnya. Nafasallahu anhu wa kashafallahu anhu wa azala, ya Allah akan membuka darinya dan akan menghilangkan satu kesusahan nanti pada hari kiamat. Jadi makna dari hadis ini, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, barang siapa yang membantu saudaranya, orang dari kalangan orang-orang yang beriman, untuk menghadapi kesusahan, kesusahan dunia, baik yang dihadapi masalah harta ataupun masalah mungkin kesehatannya, ya, ataupun berkaitan dengan keluarganya, dia bantu, dia tolong, maka niscaya Allah akan memberikan apa? Juga bantuan kepada orang itu nanti pada hari kiamat dalam menghadapi kesusahan-kesusahan nanti pada hari kiamat. Nah, itulah puncak kesusahan. Ya, kalau di dunia ini susah, ya, maka ketahuilah ada yang lebih susah daripada itu. Itu nanti pada hari kiamat, kecuali ya orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia selamat. Nah, wa qawluhu min qurabit thayyib, qurbatan min qurab yaumil qiyamah, wa la syakka anna qurab yaumil qiyamah a'zamu ashad min qurabid dunya. Syekh mengatakan bahwa tidak diragukan lagi kesusahan pada hari kiamat itu jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat min qurabid dunya daripada kesusahan dunia. Fa idza nafasa anil mu'min qurba min qurabid dunya, maka apabila seseorang nam membantu orang yang beriman untuk dia keluar dari kesusahan yang dia hadapi dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah pun akan membantu orang itu untuk menghadapi dan dia keluar dari kesusahan-kesusahan yang dihadapi nanti pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir ay sahala alayhi wa azala nam usratahu, barang siapa yang memudahkan ala mu'sir, bagi orang yang sulit, seperti umpama dia sulit membayar utangnya, ya, ay sahala alayhi, ay yassara, ay sahala alayhi, dia bantu, dia mudahkan bagi orang tersebut untuk apa? Melunasi utangnya ataupun memberikan keringanan seperti dikasih tempo ataupun mungkin dikurangi sebahagiannya. Naam. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan membantu orang itu ya untuk menyelesaikan urusan dunia dan akhiratnya, ya. Jika Anda membantu orang yang sulit di dunia, maka Allah pun akan membantu Anda untuk menghadapi kesulitan yang dihadapi di dunia sebelum nanti di akhirat. Nah, yassarallahu alaihi, Allah akan mudahkan baginya fid dunya, di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Wa huna saral jazaa'u fid dunya wal akhirah, ya, dan di sini balasan ini disebutkan kata beliau di dunia dan di akhirat. Wa fil qurb wa fil qurabi, ya, qurba min qurabi yaumil qiyamah. Adapun tadi kesusahan al qurb tadi, ya, wa fil qurb qurba min qurabi yaumil qiyamah, itu hanya janjinya Nabi nanti pada hari kiamat. Kenapa? Lianna qurba yaumil qiyamah azimatun jidda, karena al kesusahan pada hari kiamat itu jauh lebih besar dibanding yang ada di dunia, nah, di dunia ini. Naam. Wa man satara musliman ay satara aibahu, sawan kana khalqiyan aw khuluqiyan aw diniyan aw dunyawiyyan, idza satarahu wa ghattahu hatta la yatabayyana linnas. Naam. Siapa yang menutupi seorang muslim aibahu, aibnya, kekurangannya, so'an kana khalqiyah, baik itu dari sisi bentuk fisik, ya, au khuluqiyah, ataupun mungkin dari sisi khuluqiyah, akhlak, adab, au dinian, ataupun kekurangan dalam perkara agama, au dunyawiyah, ataupun kekurangan dunyawiyah, idza satarahu, apabila orang tersebut menutupinya, wa ghattahu hatta la yatabayyana lin-nas, sehingga tidak terang bagi manusia, orang tidak mengetahuinya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah pun akan menutupi orang itu kekurangannya di dunia dan di akhirat. Ay hajaba uyubahu anin nas, maka Allah pun akan menghijabi, menutupi kekurangan-kekurangannya ya dari manusia di dunia dan di akhirat. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala membongkar aib-aib kita, masallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi tidak ada orang yang mau mendekat dengan kita. Naam. Tsumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalimatan jami'atan mani'ah, satu kalimat yang singkat tapi padat maknanya, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, dan Allah senantiasa memberikan bantuan kepada seorang hambanya, maka anal abdu fi auni akhihi, selama si hamba itu memberikan bantuan kepada saudaranya. Naam. Ai anna Allah taala yu'inu al-insana ala qadri ma'unati, wa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seseorang sesuai dengan ukuran bantuannya dia akhahu terhadap saudaranya, kamman wa kaifan wa zamana, ya, baik ditinjau dari sisi banyaknya ataupun bentuknya ataupun waktunya. Pamadama al-insanu fi auni akhihi wallahu fi aunihi, maka selama seseorang membantu saudaranya maka Allah pun akan senantiasa memberikan bantuan kepadanya. Naam. Alhamdulillah dengan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk belajar sama-sama di sini. Ya, selama kita di sini, naam, tiada hari kecuali apa? Kita lewatkan belajar. Kadangkalanya beberapa orang, 2-3 orang, kadangkalanya 10 orang, kadangkalanya 20 orang, kadangkalanya lebih. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan khusus ya buat saya yang saya rasakan berserta keluarga saya, Allah senantiasa memberikan pertolongan. Ya. Subhanallah, Allah memberikan apa? Pertolongan. Setiap kali ya kita menghadapi sesuatu yang kita butuhkan, ada saja jalannya, ada saja jalan kemudahan, dan kita yakin bahwa ini antara kebaikan dan keberkahan dalam memberikan pelajaran ataupun bahkan mudzakarah bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Walhamdulillah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya hal-hal yang kita butuhkan sehingga kita tidak perlu untuk cari-cari sumbangan ataupun minta-minta kepada orang ataupun datang merendah ya. Oleh karena itu hendaknya kita ya setiap dari kita berusaha untuk memberikan apa, menyebarkan ilmu sesuai dengan kemampuan kita, walaupun itu hanya kepada anak-anak kita sendiri, istri kita, karena semua tadi masuk ya. Selama seorang hamba membantu saudaranya seagama, walaupun dia itu istrinya, anaknya, ya, naam, sehingga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan. Walhamdulillah rabbil alamin, ya, naam. Apalagi di zaman seperti ini, subhanallah, lihat bagaimana orang menghabiskan waktunya dari pagi sampai sore untuk cari makan, ya, cari minum. Naam. Allah mudahkan bagi kita, ya, Allah mudahkan apa bagi kita semuanya, walhamdulillah. Naam. Karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan. Naam. Baik. Insyaallah yang setelahnya di majelis berikutnya insyaallah. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.